Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki ayat 62 dari surah At-Taubah. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita telah memasuki akhir Rajab dan akan memasuki bulan Sya'ban. Beberapa bulan kemudian, satu bulan kemudian kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu saja di hari-hari yang mendekati Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan di samping juga memperbanyak puasa sunat, dengan harapan bagi yang belum pernah mungkin khatam Quran, kita niatkan di bulan Ramadan tahun ini bisa khatam Quran supaya tidak kececer lebih jauh. Kita mulai mencoba membaca Al-Quran sehingga diperkirakan di pertengahan Ramadan kalau bisa khatam itu bagus, dan kemudian kalau bisa dua kali khatam juga menjadi lebih bagus lagi. Ayat yang kita kaji ini berbunyi, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kalian dengan nama Allah untuk mencari keriduanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mencari, mereka cari keriduannya jika mereka adalah mu'minin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali kepada permasalahan kita tadi bahwa para sahabat dan para ulama besar itu biasanya sebulan sekali khatam Quran, dan di bulan suci Ramadan mereka berusaha untuk khatam 3, 5 atau bahkan sampai 10 kali khatam Quran. Seperti Imam Syafi'i membiasakan 10 kali khatam Quran, berarti setiap 3 hari dia khatam satu Quran, satu kali khatam. Ya, tentu saja ini berat bagi kita sekarang, bukan karena waktu sekarang 24 jam berbeda dengan 24 jam pada zaman Imam Syafi'i. Ya, 24 jam dulu dan sekarang juga sama, tapi mungkin tertiernya lebih banyak kita sehingga lupa kepada yang primer diantaranya membaca Al-Quran itu. Ini satu hal. Hal yang kedua, kita sering juga menemukan masyarakat kita begitu takut ketika tidak mendatangi takziah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan ada yang rutin gitu. Atau mungkin lebih pas lagi Ustaz Sapir di hari ketiga ya, karena ada makannya. Iya. Sementara di depan, di antara tempat takziah dan rumahnya ada masjid, itu tidak mau singgah untuk sholat masjid, baik pada waktu maghrib ataupun pada waktu isanya. Atau bahkan tidak sholat sama sekali, tidak di rumahnya, tidak juga di masjid. Tetapi untuk takziah dia harus nomor satu dan datang ke situ. Ini adalah fenomena yang mungkin ayat 62 ini juga mencerminkan hari itu. Terlalu takut kepada manusia sehingga tidak takut kepada Allah dan Rasulnya. Dia takut kalau meninggal tidak didatangi orang. Dan takut dia kalau misalnya meninggal tidak disolatkan di masjid. Tetapi selama hidupnya tidak pernah sholat di masjid. Bagaimana mungkin orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat di masjid tetapi mau ketika meninggal jenazahnya disolatkan di masjid? Ini kan pola pikir yang terbalik. Bagaimana Ustaz Sapir, Ustaz Ardi melihatnya? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar yang dikatakan Ustaz Zainal Arifin, hal ini sangat fenomenal dalam kehidupan kita yang sudah jelas adanya. Orang lebih mengedepankan bahwasannya orang yang lebih aktif dalam takziah, baik itu satu malam, dua malam dan sebagainya, tanpa kita mengadakan hal argumen khilafiyah masalah kedudukannya itu, yang jelas harus didepankan adalah mana kewajiban, mana yang merupakan itu adalah tradisi yang kita dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau Yusuf Al-Qardawi dalam fikih Aulawiyah menyatakan, ambillah atau carilah yang prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas kita ini apa dalam kehidupan kita? Yaitu apa? Mencari ridha Allah dan Rasulnya. Sementara yang lain bukan berarti hal yang tidak prioritas. Akan tetapi, ambillah yang utama dalam hidup kamu ini, agar kamu jangan sengsara dalam hidup. Walaupun yang kita lihat orang bergelimangan harta, pada hakikatnya racun bagi mereka. Lebih enak hidup, bisa makan semuanya, mereka itulah yang menjalani atau menuntut ridha Allah dan Rasulnya. Dibandingkan yang telah dikatakan tadi, saya rasa tidaklah hal yang bagi umat Islam itu dewasa kalau dia itu melupakan yang wajib, sementara yang tradisi, baik itu takziah 1 malam, 2, 3 malam, itu aktif diikuti dengan melupakan apa? Melupakan sholat, kewajiban sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lagi melupakan untuk membaca Al-Quran. Sibuk membaca Yasin pada waktu malam Jumat, ya aktif sholat 5 waktunya ini. Ini berarti dia tidak mengutamakan apa yang utama dalam hidup itu, yaitu menuntut ridha Allah dan Rasulnya, yaitu sholat, kemudian mengkaji keilmuan, kemudian membaca Al-Quran dan mengamalkan. Sementara yang lain itu adalah bentuknya tradisi, baik kita lakukan maupun tidaknya itu tidak ada mengandung pahala atau dosanya. Ini tanggapan dari kami. Iya, kalau melihat apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita, saya rasa hal seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Safiar bukan hanya terjadi di satu tempat, dan ini menjadi umumul balwa saat sekarang. Ini menjadi suatu musibah yang begitu luar biasa, di mana terkadang ada juga Ustaz yang menariknya juga di beberapa tempat yang saya ketahui, itu kalau dibuat pengajian di masjid itu orangnya susah datang. Tapi kalau dibuat di rumah, ramai yang datang. Seakan-akan masjid itu ada momoknya gitu, yang menakutkan begitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kalau kita lihat seperti persis seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ada rasa segan kepada manusia, tetapi sama sekali tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang ini orang bukan hanya meninggalkan sholat yang 5 waktu, bahkan sholat yang seminggu sekali itu pun, sholat Jumat maksudnya, itu pun sudah dengan mudah orang meninggalkannya saat sekarang ini. Walau hanya sekedar dengan duduk di kedai kopi misalnya, walau hanya dengan menggeser anak catur, dia berani meninggalkan kewajiban untuk sholat Jumat itu. Ini adalah suatu hal yang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di sini, in kanu mu'minin, kalau mereka benar-benar beriman, orang-orang yang beriman. Nah, artinya sebaliknya, kalau mereka mencari keridhaan manusia dan meninggalkan atau mengabaikan dan tidak peduli atau cuek terhadap keridhaan Allah dan Rasulnya, berarti mereka bukan orang-orang yang beriman. Inilah mafhum mukhalafah yang dapat kita fahami dari ayat ini. Oleh karena itulah, ketika manusia itu mencari ridha manusia, dia pasti akan letih. Karena tidak akan pernah manusia sepakat dengan dia. Tapi ketika dia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menundukkan hati manusia. Maka daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pun pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kamu tidak dapat menyatukan hati-hati manusia itu, ya, tidak dapat menyatukan pendapat dan ide mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan itu semua. Iya. Benar sekali bahwa memang berusaha mencari ridho manusia itu sangat letih, dan ini diilustrasikan oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya Al-Iman Wal Hayah, dan juga kita sering mendengar anekdot tersebut bahwa ada seorang kakek-kakek bersama anaknya mengendarai seekor keledai. Ketika keduanya naik, maka orang berkomentar, masa hewan yang begitu lemah dinaiki oleh dua orang, itu namanya orang yang tidak tahu hak azazi binatang. Kemudian ketika naik anaknya dan si ayah di depan membawa keledai tersebut, maka orang pun berkomentar, ini anak kecil tidak menghormati orang tua. Masa orang tua disuruh jalan dan dia naik. Ketika ayahnya naik dan dia, si anak kecil, membawa keledai itu di depan, maka orang pun berkomentar, ini orang tua tidak tahu diri. Masa anak-anak disuruh jalan. Ketika dua-duanya juga berjalan dan keledainya dibiarkan tanpa ada yang menunggang, orang pun berkomentar, ada keledai tidak dimanfaatkan. Ini apa? Inilah kata Yusuf Qardawi, ketika manusia mencari ridho manusia, tidak akan ketemu dan dia akan letih. Semua tindakan dia pasti salah dilihat dari kacamata yang lain. Maka kita menemukan masalah ketika kita ada orang meninggal dan kita tidak datang, atau kita datang itu tidak tidak membesarkan dan tidak menambah pahala orang yang meninggal tersebut. Ini satu catatan penting. Karena apa? Karena ada beredar, kalaulah misalnya mendatangkan, ketika ada yang wafat dan datang 40 orang, maka orang ini selamat azab kubur. Yang itu perlu, tidak benar. Perlu dibenarkan dulu. Itu tidak benar. Bagaimana orang yang tidak pernah sholat, akhirnya dengan enak, kalau misalnya saya datang takziah, mudah-mudahan semua orang tahu saya datang takziah hari ini. Kalau meninggal, orang-orang ini pun akan datang ke rumah saya, sehingga saya selamat dari azab kubur walaupun tidak pernah sholat. Ini tidak mungkin. Dan tidak ada jaminan orang yang disolati 40 orang atau lebih itu akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Abu Dzar radhiyallahu anhu itu cuma 3 orang yang menyalatkan dia. Tapi siapa yang tidak kenal Abu Dzar dengan kejuhudannya? Dia akan masuk surga. Karena apa? Karena begitu baiknya Abu Dzar. Dan kita sebagai orang yang mengenal sosok Abu Dzar, yakin dengan pasti walaupun dia disolatkan oleh 3 orang, dia tetap akan masuk surga. Dan jaminan tidak ada yang mengatakan kalau disolatkan 100 orang dia masuk surga. Karena apa? Kalau orang tersebut tidak sholat, bagaimana dia masuk dia surga? Masuk surga. Iya. Iya, memang kalau kita melihat juga di dalam ayat yang mulia ini, orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha manusia itu dan mengabaikan ridha Allah itu memang suka bersumpah. Salah satu sifatnya. Artinya apa? Bersumpah dia akan mencari keridhaan manusia itu. Dan dia akan mengatakan, saya akan bekerja untuk rakyat dan saya untuk ini dan untuk itu. Dan dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena, bukan karena dia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai zat yang maha esa dan mencari redanya. Tetapi agar untuk memuaskan mukhatab yang di hadapan dia. Ya. Maka daripada itulah Allah subhanahu wa ta'ala menegur ya di dalam Al-Quran. Wala tuti' kull halafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui juga bahwa salah satu kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah itu adalah kalau mereka berjualan mereka bersumpah dengan bahwa harta dagangannya ini baik. Nah ini disebabkan salah satunya karena jauhnya mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita melihat bahwa salah satu penyebab orang-orang yang beriman itu atau katakanlah orang-orang Islam itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mudahnya mereka meninggalkan sholat. Padahal kan kita baru saja melewati katakanlah Isra' dan Mi'raj yang selalu diperingati sebagai hari besar umat Islam memperingati peristiwa yang luar biasa itu. Dan kemudian di situ ada perintah sholat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa perkara sholat ini bukanlah perkara yang dapat diabaikan dengan mudah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas dalam sebuah hadisnya mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janjiku dengan umatku itu ikatannya adalah pada sholat. Apabila mereka meninggalkannya, maka telah kafirlah dia. Jadi tentu ini sangat menarik sekali fenomena kehidupan kita di tengah masyarakat ini kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiar dan Ustaz Ardiansah merupakan satu pelajaran bagi kita. Nampaknya perlu untuk kita tegaskan ke depan bahwa Islam bukan agama kematian. Ya. Kapan orang menemukan Islam? Saat dia takziah. Kapan seseorang akan diagungkan dan dibesarkan? Saat dia mati. Bukan itu. Dia bersedekah pada hari ketiga untuk arwah yang meninggal. Sementara arwah yang meninggal semasa hidupnya tidak pernah bersedekah. Bukan itu ajaran Islam. Islam adalah agama hidup. Bagi orang yang hidup bersedekahlah. Kalau sudah mati, orang yang hidup yang bersedekah, bukan orang mati lagi bersedekah. Orang hidup bersedekah atas nama orang yang mati. Inilah ajaran Islam, in kanu mu'minin. Keimanan adalah prioritas kerja bagi umat Islam. Jangan ikut-ikutan orang takziah, awak pun takziah. Orang makan, awak pun makan. Bukan itu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.